ketika ku terbaring lesu. Kau belai daku penuh kasih, lembut jemarimu hangat menyentuh sukma, begitu tulus pengabdianmu akan sesama. Kau seakan tak pernah lelah, keluhmu tak pernah ku dengar. Kau sumbangkan seluruh jiwa raga bagi insan yang menderita. Marisa, Marisa, oh suster Marisa, abadi namamu di sanubari. Marisa, Marisa, sejati kasihmu ku kenang selalu dalam hidupku. Tiada pernah kau meminta serta mengharap balas jasa, hanya doa suci yang kukirim untukmu sebagai tanda terima kasihku. Marisa, Marisa, oh suster Marisa, abadi namamu di sanubari. Marisa, Marisa, sejati kasihmu ku kenang selalu dalam hidupku. Marisa, Marisa, oh suster Marisa, abadi namamu di sanubari. Marisa, Marisa, sejati kasihmu ku kenang selalu dalam hidupku. Marisa, oh suster Marisa, abadi namamu di sanubari. Marisa, Marisa, sejati kasihmu ku kenang selalu dalam hidupku.